Setiap ku melihatmu, kau terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Kenanganku tak henti saja tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Halo. Halo. Namanya siapa? Clarinta. Clarinta. Usianya berapa? 14 tahun. Wow. Clarinta usia 14 tahun udah bisa sebegitu dalamnya. Iya. Luar biasa sih. Dan ini sih udah langsung ya. Selamat Coach Agnes, putar kursinya buat kamu dan sangat layak sekali. Mudah-mudahan nanti bareng sama Coach Agnes kamu bisa lebih berkilau lagi dari ini. Amin. Menurut kamu, kalau kelebihan kamu kan kamu udah tahu vocal range luar biasa, teknik vokal juga udah oke gitu ya. Paling tinggal dipolas dikit-dikit. Feeling kamu tuh senjatanya kamu banget loh. Kamu tuh punya penjiwaan yang luar biasa. Dan mungkin juga dibantu karena umurnya juga udah lebih dewasa ya. Udah 14 tahun, jadi udah mungkin udah pernah broken heart. Makanya, biasanya begitu kan. Orang yang pernah lebih pengalaman lebih banyak biasanya menjiwainya lebih... Coba, pernah gak? Pernah gak? Enggak. Oh enggak? Wah pernah. Apalagi kalau lo kok nyumpahin ya. Oh nanti diajarin belum pernah heart. Belum pernah aja udah kayak gini loh, luar biasa. Tapi ini mau kasih ini dulu ah. Yeah. Put a little swag if you. Selamat kamu jadi pengikut Agnes. Iya. Jangan takut-takut, mereka berdua tidak menggigit. Keren, keren. Papa selamat Baby ya, itu baik ya. Loh. Kamu tuh biasa nyanyi lagu rock aja? Macam-macam sih. Macam-macam? Lagu R&B gitu, soul iya. Itu bisa. Bisa juga. Biasanya dengerin lagunya apa? Pop. Oh, pop. Pop, gitu. Pop. Pop aja deh, mendingan aman. Oke. <Okay. laughs> Jangan yang aman-aman, yang aman yang bisa aman banyak. Yang gak aman. Loh, kan dipoles sama Kak gitu ya? Coach Agnes, jadi gak aman. Iya, yeah. Thank you sayang ya. Iya. Tumben sepatu gak dikomentarin. Tumben sepatu gak dikomentarin. Oh iya, belum. Wah, aduh. Gimana tadi perasaan kamu ketika Agnes mau memutar kursinya? Kayak pengen teriak, cuman lagi nyanyi gitu kan. Kuta bisa menggapaimu. Harusnya gitu keluarin aja tadi. Tapi memang sekali lagi selamat untuk kamu.